Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu taala babun fardul mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tazawwaja Hadatsana Abu Asimin an Nahasi ibni Qahmin an Saddad di Abi Ammarin an Aufin ibni Malikin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun saf'a'u al-khaddaini imra'atun a'immati min zawjiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannah. Syarhul kalimah as-saf'atu nau'un minas sawadi laysa bil kathiri wal muradu anna tilkal mar'ata badalat nafsaha wa tarakat az-zinata wa tafarraqah wa tafarraq watarafah hatta taghayyara launuha waswadda lima takabudihi minal musaqqati wadonki liqomatiha ala waladiha ba'da wafati zawjiha a'immatun sorat ayyaman la zawja laha fikul hadithi al-awalu bayana faddul mar'ati allati tarakat az-zawaja wa zinata ba'da wafati zawjiha hirson ala riayati waladiha wa rahubatan fi tartibihi fadhahabat nadarata wajhaha nadaratu wajhiha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Babu fadlil mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj. Bab keutamaan seorang wanita apabila dia tabah untuk merawat anak-anaknya dan dia tidak menikah lagi. Artinya ini wanita yang janda. Ya. Namun perlu diperhatikan kalau wanita janda ini masih muda, masih memiliki syahwat, khawatir bisa zina kalau dia enggak nikah lagi dan masih membutuhkan suami untuk cari nafkah, ya dianjurkan dia menikah lagi. Ya, walaupun nanti konsekuensinya dia tidak bisa berjumpa dengan mendiang suaminya. Ya, atau dia enggak punya penghasilan kecuali dari pria yang bisa menghidupi dia dan anak-anaknya. Tapi memang enggak ada kewajiban bagi suami dia yang baru untuk menafkahi anak-anaknya. Namun dia perlu meminta komitmen dari suami dia yang baru untuk mau juga menafkahi anak-anaknya. Nah, di sini yang dimaksud sini wanita yang sudah tua, yang hampir-hampir udah nggak memiliki hasrat ya untuk menikah lagi, ya. Atau kalau dia merasa kalau dinikah lagi dia nggak bisa merawat anak-anaknya dengan baik, ya. Atau dia ingin sekali berjumpa dengan mendiang suaminya di surga. Ya, maka ini adalah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Imam Bukhari meriwayatkan di sini, haddatsana Abu Asim An-Nahas ibn Fahmin an Shaddad ibn Umar an Auf ibn Malik an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun saf'a'ul khaddain, aku ya, dan wanita yang saf'a khaddain, yang dua pipinya itu ada titik-titik hitam, ada noda hitam. Imra'atun a'imat min zawjiha, wanita yang menjadi janda karena ditinggal mati suaminya. Wa sabarat ala waladiha, dia bersabar mendidik anak-anaknya. Kahataini fil jannah, seperti dua hal ini di surga. Ya, diisyaratkan lagi dua jari demi dia. Nah, barakallahu fik. Ya, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, khairun nisa'in rukibnal ibila salihun nisa'il Quraisy, sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah wanita yang ya saleh, salehah dari wanita Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigarihi, yaitu wanita yang ahna, yang memberikan kasih sayang kepada anak-anak kecil, kepada anak yang masih kecil. Warahu ada zaujin fidati yadihi, ya. Dan yang paling perhatian dalam menjaga harta suami. Disebutkan ahna, ya, disebutkan di sini oleh Nabi ahna mu ala waladin fi sigarihi, wanita yang ahna, ya, wanita yang ahna ala yatim fi sigarihi, dalam riwayat Muslim, wanita yang menyayangi anak yatim, yaitu sebaik-baik wanita, wanita yang menyayangi anak yatim itu anak suaminya, anak dia sendiri yang suaminya mati, ya, taib. Berarti ini janda yang dia tidak menikah lagi. Nah, nah, Imam Nawawi mengatakan walhani ala waladiha allati taqumu alaihim ba'da yatimihim fala tatazawwaj fa in tazawwaj falaysat bihaniyatin qala al-Harawi. Ya, Imam Nawawi mengutip perkataan al-Harawi, yang dimaksud haniyah sangat sayang terhadap anak-anaknya adalah wanita yang mengurusi anak-anaknya setelah anaknya yatim. Ya, sehingga dia wanita tadi enggak menikah lagi. Kalau dia menikah lagi enggak disebut haniyah. Tapi itu hadis yang lain. Naam. Kita masuk ke penjelasan suruh kalimat as-saf'ah. Dia di situ ana wa imra'atun saf'a'u gitu kan. Nah, saf'ah itu apa sih? Ya. Saf'ah nau'un minas sawad. Itu dia salah satu bentuk dari ada hitam-hitam. Ya, yang ada di wajah, bintik-bintik hitam. Namun laisa bil katsir, enggak banyak. Wal muradu, yang dimaksud sini annatil kal mar'ata abadalat nafsaha. Wanita ini mengerahkan seluruh kemampuan dia, watarakat zinata, dia meninggalkan berhias, ya, watarafah, dandan, hatta taghayyara launuha, sampai berubah warna kulitnya, waswadda, dan menghitam. Kenapa? Dimataka budihi minal masyakoh, karena dia memang mengalami kesulitan hidup, wadonki, kesempitan hidup. Liikomatiha ala waladiha, karena dia tinggal hidup bersama anak-anaknya ba'da wafati zaujiha, setelah wafat suaminya. A'immat ay sarat ayyiman la zaujalaha, ya, a'immat itu yaitu dia menjadi janda karena suaminya wafat, la zaujalaha, yang dia tidak memiliki suami. Fikul hadis, ya, bayan fadli mar'ah allati tarakat azwaja, yaitu keutamaan seorang wanita yang tidak menikah lagi, ya, setelah suaminya wafat, wazinata, dan dia meninggalkan berhias diri, bersolek, ba'da wafati zaujiha, setelah suami wafat. Kenapa? Hirsan ala ri'ayati waladiha, karena dia lebih semangat untuk merawat ya anak-anaknya, waraghbatan fi tarbiyatihi, dan dia lebih antusias ya untuk mendidik anak-anaknya. Fadhahabat nadaru wajiha, maka hilanglah keceriaan, kesegaran wajahnya. Nah, terus muslih babu adabil yatim. Babu adabil yatimi. Haddatsana Muslimun qala haddatsana Su'batun an Sumaisatal Ataqiyati qalat dzukira adabul yatimi inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat inni la adribul yatima hatta yanbasita. Syarhul kalimati yanbasitu al-muradu minal inbisati al-imtidadi al-imtidadu al-imtidadu walin bitahu alal ardi minal ghadabi wa adamir ridha bima yu'amilu bihi. Fi kull hadithi yanbaghi lil mu'ammari an yuhasiba nafsahu fi darbil yatimi wala ba'sa ayyadribahu darban mu'ajji'an darban muji'an idza kana yara fihi maslahatahu wa ya'rifu man nafsahu min nafsihi wa ya'rifu min nafsihi sadaqal sidqa sidqal mahabbati wasyafaqati alaihi. Baik. Perhatikan kata Aisyah di sini, inni la adribul yatima hatta yanbasita. Aku benar-benar memukul anak yatim sampai dia yanbasit, terbentang. Artinya nanti sampai dia memiliki semangat di sini. Dia tahu dipukul kencang, gitu, biar dia tahu diri. Ya, fikul hadis syarhul kalimat yanbasit. Ya. Indian bas itu kan terbentang ya. Yang dimaksud di sini al-imtidad. Imtidad kan masdar imtadda. Imtaddu itu sama maknanya, terbentang. Wal inbitah. Inbitah kan masdar imbatoha. Terkelungkup ya. Ya, sampai jatuh ke tanah. Ya. Binal ghadab, dipukul dia karena marah. Wa adam ridha bima yu'amilu bih. Tidak ridha terhadap apa yang anak yatim tersebut lakukan. Nah, Aisyah mau memukul anak yatim yang sampai kencang demikian. Kenapa? Biar anak itu tahu diri. Ya. Nah, fikul hadis kata Syekh Luqman di sini, yan bagi lil mukmin ayu hasiba nafsah. Ya. Sepatutnya bagi seorang mukmin untuk menghisap diri dia sendiri. Ya, fidar bil yatim ketika dia memukul anak yatim. Wala ba'sa ayadribahu darban muji'an. Enggak mengapa memukul dia dengan pukulan yang menyakitkan, idza kana yarafihi maslahatahu, apabila dia melihat ya ketika dia memukul anak yatim tadi itu terdapat kemaslahatan ya untuk anak yatim, sehingga anak yatim tersebut menjadi semangat, enggak cengeng, enggak manja. Nah, itu boleh ya, itu boleh, enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Ya, wa ya'rifu min sidqihi mahabbata sidqal mahabbah. Namun yang memukul ini dia tahu pada diri dia sendiri. Ya. Diri dia sendiri ada sidqal mahabbah. Ada kejujuran ya. Apa namanya? Kecintaan terhadap anak yatim tadi. Wa syafaqah 'alaih. Ya, wa syafaqata 'alaih, dan ada sikap kasih sayang kepada anak yatim tadi. Nah, itu jadi enggak mengapa anak yatim tersebut dipukul. Dalam rangka pemberian adab. Ya, dalam rangka pemberian adab, dalam rangka kasih sayang, terkadang pukulannya itu sampai bikin dia jatuh. Nah, sampai bikin dia jatuh biar dia semangat. Biar anak yatim ini enggak cengeng, tumbuh menjadi orang yang ya, berperbadian kuat dan menyadari kesalahannya. Ya, bahkan disebutkan tadi boleh memukul dengan pukulan yang muji. Siapa itu yang tidur? Yang muji, ya, muji, yang menyakitkan. Yang menyakitkan ini kan belum tentu keluar darah, ya, bukan di wajah dan di kepala. Nah, cukup deh ya. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.